فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Insyaallah kita membaca lagi kemarin yang mungkin ada iskal pada halaman 97, dan nanti dilanjutkan dalam pembatal yang ketiga. Qala sa'il ar-riwayah hadhi fiha nida'un lir-rasul, yakni ya Muhammad, hal kana yaqulu hadha fi shalah? Orang yang bertanya berkata, ini berkata kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala, riwayah dalam riwayat hadis, dalam riwayat tersebut ada, apakah ada panggilan untuk Rasul dengan ucapan ya Muhammad, hal kana yaqulu hadha fi shalah? Apakah dulu berkata semacam ini atau semisal kalimat ini ya Muhammad dalam sholat? Mungkin di sini maksudnya as-shalah, yakni apa? Mengucapkan as-shalatu wassalamu ala Rasulillah, bukan sholat dalam sholat yang ma'hud biha, seperti sholat duhur, sholat asar, sholat apa, maghrib dan semisalnya. As-sholat di sini maksudnya apa? Sholawat, mengucapkan sholawat. Ya Muhammad, ya Rasulullah, alaika as-salatu wassalam. Apakah mengucapkan seperti ini? Nah, ini ada nida' li rasul, ada panggilan terhadap rasul. Bagaimana penjelasannya? Ini yang diinginkan oleh yang bertanya. Maka beliau menjawab, Syekh bin Baz menjawab, mimba bil istihdar mislu assalamu alaika ayyuhan nabi, mimba bil istihdar inda doa wa inda tawassul bidakwatihi wa syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam, mimba bil istihdar mislu ma taqulu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya tayyiba ibadillah. Nah, perhatikan di sini. Maka beliau menjawab, babul istihdar yani istihdar fil qalb. Artinya apa? Dalam hati kita, mimbab istihdari fil qalb, dalam hati, bukan kemudian diyakini bahwasanya Rasulullah itu hadir dalam hadapan kita. Mimba istihdarihi fil qalb. Gimana maksudnya? Dalam bab menghadirkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hati. Yakni maksudnya mengingat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hati, bukan dalam arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir di hadapannya. Mengenang, ayo seperti itu, mengingat. Di situ tidak mengapa. Maka dikatakan mislus salam alaika, mislu assalamu alaika, mislun assalamu alaika ayyuhan nabi. Semisal kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi. Ini mimbabil istihdar inda doa. Inda doa yakni ketika kita berdoa, dalam arti bukan kita memanggil Rasul seperti dalam tasyahud, kita mengucapkan apa? Assalamualaika ayyuhan nabi. Nah, seperti itu. Wa inda tawassul bidakwatihi wa syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam, Bidakwati maksudnya di sini apa? Dan ketika tawasul dengan meminta doanya beliau, ini ketika beliau masih hidup, bukan setelah meninggalnya. Demikian juga wasyafa'atihi, juga demikian ketika beliau masih hidup, baik hidup di dunianya ataupun di akhirat nanti, adapun di barzakh tidak bisa. Maka bidakwati adalah maksudnya idhofa kepada apa? Masdar kepada apa? Maf'ul, maf'ulnya. Demikian juga syafa'atihi, itu betul masdar kepada maf'ulnya. Dhamir ini adalah maf'ulun bi, kedudukannya. Maf'ul apa? Hah? Takliru? Maf'ul ataupun apa? Atau betul-betul masdar li fa'ilihi, fa'il, fa'il atau maf'ul, fa'il, haiwa, keliru tadi. Betul-betul masdar li maf'ulihi atau ini adalah keliru, yang benar adalah min betul-betul masdar bi fa'ilihi atau ila fa'ilihi. Tawassul, ketika tawassul dengan meminta doanya Rasul, minta syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Ini bisa dengan ucapan ya Rasulullah, ya Muhammad. Mimba bil istihdar misluan mislu ma taqul, seperti engkau katakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya tayyiba ibadillah. Jadi kalimat ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya tayyiba ibadillah, ini adalah min babil istihdar saja, mengenang dalam hati. Thumma sahabatuhum a'lamun nas wa afdalun nas wa awra'un nas wa qad adalu an tawassul bi nabiyihim bi dzatihi wa bi haqqihi. Kemudian para sahabat, mereka adalah manusia yang paling tahu, manusia yang paling afdal, manusia yang paling warak. Mereka meninggalkan atau berpaling dari tawassul dengan nabi mereka dengan datnya, berpaling dari tawassul dengan haknya Rasul. Falamma tuwfiya tawassalu bil Abbas, yakni bentuk mereka berpaling adalah ketika beliau meninggal dunia, para sahabat bertawasul dengan Abbas, pamannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bidu'ail Abbas, yakni dengan doanya Abbas. Bidu'ail Abbas, dengan doanya Al-Abbas, yakni Abbas yang disuruh berdoa. Demikian para sahabat meminta kepada Abbas supaya beliau berdoa kepada Allah. Itu namanya tawassul bil Abbas. Wa fihim Umar, wa fihim Utsman, wa fihim Aliun, wa fihim baqiyatul asra al-mubasysyirin bil jannah. Pada waktu itu ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan juga ada apa? 10 orang dari kalangan para sahabat yang mereka dapat busra, berita gembira, kabar gembira dengan dijamin dengan surga. Walam ya'taridu ala Umar, mereka tidak membantah Umar tatkala beliau meminta kepada Abbas radhiyallahu anhu. Wabadun nas qad yadunnu anna tawassula bil ja'awil bil aw bil haq anau syirkun. Sedangkan sebagian manusia kadang diantara mereka ada yang menganggap, mengira bahwasanya bertawassul berperantara dengan jah, kedudukan, kemuliaan, itu jadinya apa? Kemuliaan, kemuliaan beliau di sisi Allah. Bertawasul dengan hak, dengan haknya Rasul atas Allah, dianggap sebagai kesyirikan. Wahada golatun, ini salah, anggapan tersebut salah. Laisa bisyirkin, tidak syirik. Walakinnahu minal bidah, akan tapi tawassul dengan jah. Apa jah tadi? Kedudukan, keagungan, kemuliaan. Tawassul dengan hak, haknya Rasul atas Allah. Ini termasuk bid'ah. Wa minal wasail lati yukhsha minha syirku, dan termasuk perantara-perantara yang dikhawatirkan darinya akan ada kesyirikan dengan sebab bertawassul dengan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun kemuliaan seorang wali atau yang semisalnya. Ini tolong dipahami kalamnya Syekh bin Baz ini, demikian yang dimaksud insyaallah. Walam yaktaridu ala Umar, mereka tidak membantah Umar. Tidak membantah tentang perbuatannya Umar minta kepada Abbas. Mereka tidak membantah Umar tatkala Umar minta kepada Abbas supaya Abbas berdoa. Itu namanya iktirad. Iya. Umar ketika minta kepada Abbas agar Abbas berdoa kepada Allah ketika itu di musim apa? Musim paceklik. Ketika di musim paceklik, Umar minta kepada Abbas, itu namanya tawassul bil Abbas, tawassala bil Abbas. Ketika musim paceklik, di saat itu Umar minta kepada Abbas, beliau Abbas adalah orang yang paling terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beliau. Tidak minta kepada Nabi, seandainya minta kepada Nabi, tawassul dengan Nabi setelah meninggalnya beliau, tentunya dilakukan oleh Umar. Dan tentunya kalaulah itu memang benar, para sahabat yang lain mengarahkan Umar supaya bertawassul kepada Nabi yang sudah meninggal di alam kuburnya. Dengan tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan dari para sahabat yang lain terhadap Umar ketika bertawassul dengan Abbas, ini sebagai bukti bahwa itu adalah pemahaman mereka. Tidak ada seorang pun yang mereka itu datang ke kuburannya Rasul kemudian bertawassul dengan Rasul supaya beliau berdoa kepada Allah untuk mengentas dan mengeluarkan dari perkara-perkara yang menjadikan mereka sedih dalam suatu perkara, seperti dalam peperangan antara para sahabat, pihaknya Ali dan pihaknya siapa? Muawiyah. Penyelesaiannya bukan minta kepada Rasul di alam kuburnya, tapi penyelesaiannya melalui apa? Melalui orang-orang yang hidup. Nah, kepada cucunya beliau sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Ini sebagai bukti bahwasanya tidak ada seorang pun dari para salafus shalih anhum yang melakukan bertawassul dengan zatnya Rasul, dengan kedudukannya Rasul setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini makna walam ya'taridu ala Umar. Dan sebagian manusia menganggap dan mengira bahwasanya bertawassul dengan kedudukan kemuliaan seseorang seperti kemuliaannya Rasul atau seperti haknya Rasul atas Allah, ini adalah syirik, ini adalah keyakinan yang salah, anggapan yang wadha golatun, ini anggapan yang salah. Yang benar laisa bisyirkin, akan tapi termasuk bid'ah dan termasuk perantara-perantara yang dikhawatirkan darinya akan terjerumus dalam kesyirikan, seperti orang yang datang ke kuburannya wali, dari wali-wali yang mereka anggap sebagai wali, kemudian di sana berdoa kepada Allah dengan anggapan berdoa di sisi kuburannya wali mustajab. Berdoa kepada Allah di sisi kuburannya wali mustajab. Anggapan tersebut adalah anggapan yang salah dan itu termasuk apa? Bid'ah. Maka dikatakan muwahhid orang tersebut, tapi mubtadi, telah membuat bid'ah dalam bentuk doa, memilih tempat yang di situ tidak ada syariatnya, meninggalkan tempat yang mulia seperti masjid, tapi menuju ke kuburannya seorang yang dianggapnya wali, kemudian di sana berdoa kepada Allah dengan keyakinan berdoa di pinggir, di samping kuburannya seorang yang mulia, mustajabun, diijabai. Itu namanya apa? Bid'ah, bukan syirik. Bahkan dia muwahhid. Kenapa? Karena ada dia apa? Dia minta kepada Allah langsung. Paham di sini? Nah itu, maka dirinci. Adapun yang dikatakan kuburiyin, musyrikin adalah mereka yang memang berdoa kepada yang dikubur. Dan tadi yang berdoa di samping kuburannya wali, berdoa kepada Allah dengan anggapan bahwasanya itu adalah perkara yang mustajab, tempat yang diijabahi ini adalah termasuk wasail, perantara-perantara yang akan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian nomor satu, catatan kaki, lihat durusun mim ba'da salatil maghrib wal isya dengan kaset nomor 61 bagian alif. Wa qala bi maudhin akhar, yakni Syekh bin Bas bilang dalam tempat yang lain, amma idza qala ya Rasulullah alaika salatu wassalam, fa hadza ma'nau mim bab istihdari fil qalbi alis salatu wassalam alaihi lam mim bab doa. Adapun dia bilang ya Rasulullah alaika salatu wassalam, semoga salawat dan salam terus tercurahkan atas engkau ya Rasulullah, ini maknanya dari pembahasan mengenang beliau dalam hati untuk mengucapkan salam, salat dan salam pada beliau, bukan termasuk doa. Artinya bukan termasuk memanggil Rasul dalam rangka minta sesuatu dengan Rasul. Paham di sini? Ini perlu dibedakan. Maka kalau itu dalam tasyahud kita pun juga kita ucapkan assalamualaikum ayuhan nabi. Dan ini ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakannya suruh mengucapkan apa? Assalamu ha? Apa? Assalam ala nabi, bukan? Bukan bukan apa? Bukan khitab tapi gaib, pakai gaib. Sebagaimana yang dikuatkan pemahaman tersebut oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah taala. Ada pun ulama-ulama yang lain tidak mengapa membolehkannya. Kenapa? Karena itu yang tertera dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Itu tadi insyaallah sebagai apa? Penjelasan yang mungkin dengan demikian bisa jelas apa yang diinginkan oleh beliau Syekh bin Baz dalam jawaban atas pertanyaan yang telah kita baca tadi. Kita lanjutkan. Itu syirik, syiriklah syirik asgor. Kenapa? Karena menisbatkan sebab tanpa dasar, tanpa dasar. Itu maksud syirik, syirik asgor. Karena itu menisbatu sebab tanpa dalil. Seperti menetapkan sebabnya diijabahi doa, berdoa di sisi kuburannya wali. Itu maksud syirik asgor dan termasuk bid'ah. Akan mengantar kepada syirik al-akbar. Seperti ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid. Dan itu namanya apa? Tawasul dengan zat. Tawasul dengan pribadinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa maksudnya yang dengan siapa yang disebut dengan kalimat Mustafa? Yani Rasul. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, aku bertawasul dengan zatnya nabi ini. Balik maqasidana, sampaikan tujuan-tujuan kami, niat-niat kami. Nah itu. Itu namanya mengirim pahala Al-Fatihah untuk nabi, itu muhdas dalam din, bid'ah dalam agama. Ila hadratil Mustafa alaihi salatu wassalam Al-Fatihah. Bas. Itu namanya apa? Mengirim barokah Al-Fatihah kepada nabi. Nah kan? Itu bid'ah ya. Tapi akan dikhawatirkan mengatakan kepada syirik. Kenapa? Akan memanggil rasulnya nanti jadinya. Yang dimaksud dengan syirik di kalamnya Syekh bin Baz adalah akan memanggil beliaunya. Nah itu yang dikhawatirkannya. Yuksa. Alati yuksa min hasyirku. Yuksa dari tawasul ini akan menjadi syirik. Menyekutukan Rasul dengan Allah SWT sehingga diseru, dimintai. Ini yang diinginkan oleh beliau. Maka kalau itu jangan dipukul rata. Maka dengan demikian orang yang pergi ke kuburan-kuburan itu, yang gandrung dengan kuburan, ini ada tiga golongan. Ada yang memang memanggil yang dikubur, nandar untuk yang dikubur, menyembelih yang dikubur. Ada yang berdoa kepada Allah di samping kuburan dengan anggapan itu mustajab. Ada yang apa? Memang cuma ikut-ikutan. Kalau bentuknya safar semuanya adalah termasuk menyelisihi. Adapun ke kuburan yang disiap sifatnya adalah sunnah adalah kita berziarah kepada kuburan yang tidak melanggar syar'i, tidak safar. Dan di situ kita mendoakan, berdoa kepada Allah untuk yang dikubur dengan doa-doa yang maksur, yang sudah ada sunnahnya. Mafhum ini? Taib. Dari sini salah gamblang. Maka kalau itu, kita harus tahu, tidak boleh kita memukul rata per orangnya, kecuali kalau memang kita dengar langsung. Adapun ucapan kita kuburiyun musyrikun, ini adalah kalimat yang diarahkan kepada orang yang memang memanggil yang dikubur, nazar untuk yang dikubur, menyembelih untuk yang dikubur, dan yang semisalnya. Ubadul kubur, sering kita jumpai kalimat ubadul kubur, kuburia dan semisalnya. Dari para ahli ilmu yang mereka berkomentar seperti itu, mengungkapkan seperti itu, adalah maksudnya adalah yang mereka mengibadai kuburan. Dan tentunya yang gandrung kepada kuburannya wali, ada di antara mereka yang memang memanggil yang dikubur, nazar untuk yang dikubur. Maka kita sering dapat cerita dan kisah bahwasanya mereka itu menazar dengan uang-uang recehan. Nah, dan di sana ada sadana. Tahu sadana? Sadana itu apa? Juru kuncinya kuburan. Ini yang mengeruk duitnya orang-orang yang ziarah kuburan. Dan itu ada pewaris-pewarisnya dari keluarga mereka, keluarga-keluarga orang yang memakmurkan kuburan tersebut. Insyaallah kita lanjutkan. An-naqid salis, pembatal yang ketiga. Pembatal yang ketiga ini adalah, ini tema dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. An-naqid salis ini adalah ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala as-salis, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafara ijma'an. Man lam yukaffir, siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu dalam kekufuran mereka atau membenarkan madhab mereka, madhab syirik mereka, maka dia kafir juga dengan ijma. Ini ijma'nya ahlul ilm, kafirnya atas kekufurannya orang yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu dengan kekufuran mereka atau mau membenarkan mazhab mereka. Asyarahu qala bin Bas rahimahullah ta'ala hadi daru jami'atun litayyibi wal khabith. Hadi daru maksudnya apa? Rumah dunia ini. Dunia ini adalah jami'ah, mengumpulkan atau tempat berkumpulnya, begitu. Untuk yang bagus dan untuk yang jelek. Dan tempat berkumpulnya kafir dan muslim. Wa aksaru ahliya alal kufur wa dalal, kebanyakan penduduk bumi ini, penduduk dunia ini di atas kekufuran dan di atas kesesatan. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin. Tambah banyak apa manusia, kebanyakan manusia sekalipun kau sangat apa? Semangat kepengen agar mereka beriman, tapi kebanyakannya adalah tidak beriman. Wa yaqulu subhanahu wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau taati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, mereka menyesatkan kalian dari jalannya Allah. Maka kalau itu mengikuti yang banyak, kebanyakannya adalah musyrikin. Mengikuti yang pandai ngomong, munafikin pandai ngomong. Ya kan? Gimana ayatnya? Dalam surat Al-Munafikun. Gimana? Gimana surat Al-Munafikun? Siapa membaca? Ayat-ayat yang awal-awal itu. Aywa, fa yaqulu tasma' liqaulihim. Ma'lul mengatakan bahwasanya mereka adalah ahli bicara. Nek wong iku ngomong, Wis engko terheran dengan perkataan mereka. Pinternya, enaknya. Empuknya omongannya. Tasma' liqaulim, karena dia orang yang pandai, mereka pandai ngomong. Demikian komentarnya saya mukbil. Kalau kalian mengikuti orang yang pandai ngomong, mesti kan pandai ngomong. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang, ini kebanyakan orang di muka bumi adalah menyesatkan engkau dari jalan yang dari jalannya Allah. Wa qalilu min ibadiy syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Di antara syukur adalah tauhid, muwahhid, sedikit. Walamma dzakara qasas, kisah jamaknya qasas. Nah, qasas itu jamak. Kisatun jamaknya qasasun. Kisah, kisah. Kisah itu bahasa Indonesianya kisah. Kisah. Kisah-kisah itu kata jamak. Tapi kalau jamak bahasa Arab qasas. Walamma dzakara qasas jumlatin minal anbiya, dan tatkala Allah SWT menyebutkan kisah-kisah sekelompok para nabi, qala ba'daha, Allah berkata dalam setelah kisah itu, inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin, sungguh dalam kisah-kisah tersebut ada sebagai tanda, sebagai tanda tentang benarnya Al-Qur'an, sebagai tanda tentang benarnya nubuwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda tentang Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman. Nah, bayangkan di sini ya ikhwah, betapa banyak kisah-kisah dalam Al-Qur'an, tapi kisah tersebut tidak dihiraukan oleh orang yang mendengarkannya. Padahal ini sebagai tanda tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda tentang kebenaran Al-Qur'an. Sebagai tanda bahwasanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau bukan mengarang sendiri. Dan kisah-kisah yang beliau sampaikan dalam Al-Qur'an tidak bisa dibantah oleh musyrikin di hari itu. Ahlul kitab pun enggak bisa membantah, tapi mereka tidak beriman. Nah, kalau itu bukan semua orang yang tahu kebenaran kemudian mengikuti, tidak harus. Bukan semua orang yang tahu hak mengikuti, tidak harus. Kadang mengetahui al-haq tapi juga tidak digubris. Itu adalah sunnatullah. Waqala, berkata Syekh bin Bas, tauhidullahi wa ifraduhu bil ibadah an imanin. Tengok, perhatikan kalimat anin, kalimat takyid. Tauhidullah, mengesakan Allah adalah apa? Mana tauhidullah, mengesakan Allah dengan beribadah berangkat dari keimanan. Bagaimana bentuk pengesaan tanpa iman? Enggak mungkin. Kalimat yang nampaknya itu pengesahan, memurnikan ibadah untuk Allah, kalimat tauhid tapi tidak beriman, maka nifak seperti munafikin. Wa ansidkin, mengesahkan Allah beribadah dengan berangkat dari kejujuran. Wa an amalin, dan dari amal. La mujarrodi kalamin. Mujarrodi atau mujarrodu, Pak Aris? Nah, mujarrodi lagi sebagai apa? A? Atof? Ha. La mujarrodi kalamin. Wa an sidikin, wa an amalin, la mujarrodi kalamin, bukan cuma sekedar kalam. Wa ma'itiqadi bi anna ibadata ghairihi batilatun, disertai dengan keyakinan, serta dengan keyakinan orang tersebut bahwasanya beribadah kepada selain Allah adalah batil. Ini penjelasan untuk man lam yukafil musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madzhabum kafar ijma'an. Jadi seorang terus punya keyakinan dalam mentauhidkan Allah, punya keyakinan bahwasanya ibadah kepada selainnya adalah batil. Wa anna ubada ghairihi musyrikun, dan harus juga keyakinan, harus juga orang tersebut punya keyakinan bahwasanya ubada ghairihi, bukan ibada ghairihi, ubada ghairihi, orang-orang yang mengibadah selain Allah adalah musyrikun. Tengok di sini, siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin ataupun ragu dalam kekufuran musyrikin atau membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir dengan ijma'. Nah, kalau itu seorang yang mengaku mengklaim dia muwahhid harus meyakini bahwasanya beribadah kepada selain Allah adalah batil. Bentuk peribadatan kepada selain Allah adalah batil, dan mereka-mereka yang mengibadah selain Allah adalah musyrikun. Kalau enggak tadi man lam yakfir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madzhabahum. Jadi ada orang yang menyembah kuburan, kau benarkan? Benar, enggak apa-apa. Nah itu. Kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok enggak apa-apa. Ini berbahaya sekali. Wa ma'al bara'ati minhum, dan disertai dengan berlepas diri dari musyrikin, dari orang-orang yang mengibadai selain Allah SWT. Ini keyakinan seorang yang dia itu mengklaim dirinya muwahhid. Maka harus punya keyakinan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah batil, dan harus punya keyakinan bahwasanya siapa-siapa yang mengibadai selain Allah adalah musyrikun, dan punya keyakinan bahwasanya harus berlepas diri dari musyrikin. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik, sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, yakni para nabi, para rasul. Bagaimana Ibrahim dan para rasul yang lain dan para nabi yang lain? Apa contoh kebaikannya? Teladan yang baik yang ada kata Allah di sini pada mereka, idz qalu liqaumihim, tatkala mereka bilang kepada kaumnya, yakni Ibrahim dan para anbiya yang lain, mereka bilang kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sungguh kami berlepas diri dari kalian. Siapa kalian di sini? Umatnya para rasul, umatnya para nabi, yakni musyrikin. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadah dari selain Allah. Ditambah lagi kafar nabikum, kami kufur dengan kalian. Jadi pertama kali berlepas diri dari orang-orangnya, kedua berlepas diri dari apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah, ketiga pernyataan kufur dengan mereka yang mengibadah selain Allah. Harus ada pernyataan. Mohon ini. Nah, maka sebagaimana perkataan saya mukbil, kafartu bi demokrati ya wa biman da'a ilaiha, aku kufur dengan demokrasi dan kufur dengan orang yang mengajak kepadanya. Itu pernyataan beliau. Karena itu adalah kufur, maka beliau menetapkan seperti itu, tertulis, santum lihat dalam kitab-kitab beliau. Nah kalau itu kita harus kufur dengan kekufuran, bentuk kekufuran apapun kita harus kufur, harus ingkar, harus mengatakan pernyataan tanpa halangan syar'i, tanpa mukroh, harus mengatakan pernyataan. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, setelah mereka para rasul Ibrahim dan para ikhwan-ikhwannya dari kalangan para anbiya menyatakan berlepas diri dari musyrikin dan berlepas diri dari apa-apa yang mereka ibadah dari selain Allah, mereka menyatakan kekufuran dengan mereka, dan juga wabada, dan nampak antara kami dan kalian permusuhan. Tengok di sini didahulukan permusuhan daripada kebencian. Kenapa? Karena kadang orang itu benci enggak berani memusuhi. Maka wabada bainana, dan nampak antara kami dan kalian permusuhan. Kenapa didahulukan permusuhan daripada kebencian? Karena sebagian ahli ulama mengatakan kalau kadang orang itu memusuhi enggak berani orang itu membenci enggak berani memusuhi, maka dan nampak permusuhan antara kami dan kalian dan kebencian abadan, selama-lamanya, hatta sampai kalian beriman dengan Allah tok. Maka oleh itu benar-benar ucapan kita harus lantang terhadap memusuhi kesyirikan, menikam mereka orang-orang yang mendakwakan kesyirikan, dan harus membenci dengan orang-orang yang mendakwakan kepada kesyirikan. Dan kapan ini? Selamanya. Maka oleh itu semoga saja kita diberi kekuatan oleh Allah SWT dan dari Allah SWT bahwasanya kita akan mengadakan kebencian terhadap siapapun yang mendakwakan kepada kekufuran dan kesyirikan. sampai mereka beriman dengan Allah wahdahu. Ini teladan yang ada, teladan yang baik yang ada pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan para rasul dan para nabi. Ini teladan untuk kita. Nah, kita mau berteladan dengan siapa? Qad kanat lakum uswatun, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Kemudian teladan yang baik itu isinya apa tadi? Dilanjutkan tadi sampai selesai. Wa qala ta'ala wa qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani, sungguh aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Maka kita harus benar-benar mengadakan ucapan tegas terkait dalam masalah apa peribadatan kepada selain Allah, baik itu kuburan, baik itu pohon, baik itu ponden ataupun yang lainnya. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang Dia telah menciptakan aku, sungguhnya Dialah yang akan membimbing aku, menunjuki aku. Fatabarra'a, siapa? Ibrahim min ubadi ghairillahi wa mimma ya'budun. Maka beliau berlepas diri dari orang-orang yang mengibadai selain Allah dan berlepas diri dari apa-apa yang mereka ibadai. Nah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fal maqsud annahu la budda min tauhidillahi bi ifradi bil ibadah wal bara'ati min ibadati ghairihi wa 'abidi ghairihi. Maka yang dimaksud adalah harus dengan adanya mengesakan Allah itu beribadah kepada Allah Ta'ala, itu maksudnya apa? Berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Berlepas diri dari orang-orang yang mengibadai selain Allah. La buddha min itikadi wa butlani syirki. Harus adanya keyakinan dan kebatalan kesyirikan. Walaupun tak menyikti kau dibutuhkan syirik, begitu. Harus adanya keyakinan dan harus adanya apa? Pembatalan tentang kesyirikan, keyakinan tentang batalnya syirik. Maka oleh itu belajar tauhid tidak mengetahui lawannya, enggak akan jadi. Ya kan? Enggak akan jadi tauhid. Belajar tauhid enggak mengetahui lawannya, enggak akan jadi tauhid. Nah. Wahai yang kufur bertakut, wahai yang membela, kata Islam sekabil uratil bus, uskolan fisaamalaha. Masalatun qala bin Bas rahimahullah taala, berkata saya bin Bas rahimahullah taala, fal Yahudu wan Nasara lam yusaddiqu Muhammadan alaihi salatu wassalam saru bidzalika kuffaran dullalan. Wa in faratna anna ba'dhum wahadallaha. Kata beliau Syekh bin Bas, al-Yahud wa Nasara. Tadi dinukil yang pertama ini dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ya kan? Majmu'ul Fatawa Syekh bin Bas maksudnya. Siapa yang mengumpulkan? Muhammad Syu'ir. Berkata Syekh bin Bas, al-Yahud wa Nasara tatkala mereka tidak membenarkan Muhammad sebagai Rasul alaihi wasallam. Soru bidalika, mereka menjadi dengan tidak tas adanya tasdik tadi kufaron dulalan, kufar dan sesat, kufar lagi sesat. Wa infaratna, apa mana wa infaratna? Apa mana wa infaratna? Salman, kalaulah seandainya kita benarkan bahwasanya sebagian mereka ada yang mengesakan Allah, artinya jikalaulah ada, taruhlah kita tetapkan bahwasanya sebagian Yahud dan Nasara itu ada yang mengesakan Allah, itu pun tetap kafir dan dolal selama tidak membenarkan Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, yang harus dianut, yang harus diikuti syariatnya. Maka ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Orang Yahud. Ya kan? Tanya kepada beliau tentang tis'at, tis'a ayatul bayyinat, apa? 9 ayat-ayat yang nyata yang dibawa oleh siapa? Oleh siapa? Musa. Telah disebutkan semuanya oleh beliau kepada Yahud tadi. Jadi benar engkau adalah nabi. Kalau gitu benar engkau nabi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian berdua enggak mengikuti aku? Katanya apa? Takut kami dibunuh orang-orang Yahud. Itu pembenaran tadi tidak menjadi Islamnya mereka berdua Yahud tadi. Kenapa? Karena tidak mau ittiba, enggak mau ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu taruhlah ada di antara mereka yang mentauhidkan Allah dari kalangan Yahud dan Nasara selama tidak membenarkan beliau Muhammad sebagai seorang rasul dan diikuti, maka tetap kafir dan sesat. Fa innahum dalun kufarun bi jam'il muslimin. Taruhlah kita tetapkan bahwasanya sebagian Nasara dan Yahud itu ada yang mengesakan Allah, maka mereka adalah sesat kufar dengan ijma'nya kaum muslimin. Kaum muslimin telah berijma' bahwasanya Yahud mengatakan la ilaha illallah wa Musa Rasulullah, kemudian tidak membenarkan Nabi kita Muhammad, maka dihukumnya apa? Kafir dol. Nasara bilang la ilaha illallah wa Isa Rasulullah, tapi tidak membenarkan kenabian Muhammad SAW, maka juga kafir. Ya kan? Orang Jombang bilang la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah, dan saya juga Rasulullah, maka juga kafir. Siapa mau pernah nyumbang kemarin? Siapa namanya? Hah? Namanya nama Jawa, apa sih ini? Kasino, apa? Taib. Nah, demikian juga, ya kan? Sufi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ya kan, hattasani qalbi an rabbi. Nah, juga kafir. Kenapa? Karena dia punya juga keyakinan bahwasanya punya syariat sendiri. Bukan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir juga. Maka itu harus diyakini hal tersebut. Maka dengan demikian, wa in faratna anna wa anna ba'dahum, yakni ba'dul yahud wan nasara wahadallah, fa innahum dalun kuffarun bi jama'il muslimin li adami imanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kok kufar? Karena tidak ada keimanan mereka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa law qala shakhsun, maka jikalaulah ada seorang yang berkata inni a'budullah wahdahu wa usaddiqu Muhammadan fi kulli shay'in illa fi tahrimi zina bi an ja'alahu mubahan fa ayna yakunu bi hadza kafiran halalat dam wal mal bi jama'il muslimin. Taruhlah ada seorang yang bilang sungguhnya aku ini a'budullah, sungguhnya aku adalah mengibadah Allah tok, dan aku membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu kecuali tentang haramnya zina, yakni dia tadi menjadikan zina itu mubah. Fa innahu yakunu bi hadza kafiran, sungguhnya dengan keyakinan tadi dia adalah kafir, darahnya halal, hartanya halal dengan ijma'nya kaum muslimin. Halal dam wal mal. Darahnya halal, hartanya halal. Artinya apa? Boleh dibunuh, boleh diambil hartanya, bukan berarti kemudian kita ngambil hartanya orang lain, itu bukan itu. Maksudnya ini adalah prosesnya ketika ada penetapan dari seperti jihad dan yang semisalnya. Wa qad law qala inna yuhidullahu wa ya'budu wahdahu duna kulli ma siman siwahu. Dan demikian jika oleh dia bilang bahwasanya dia mengesakan Allah, mengibadah Allah tok tanpa mengibadah selainnya, siapapun orangnya. Wa saddiqur rasul jami'an, dan seluruh rasul dibenarkan. Wa ala ra'si Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling nomor satu yang dibenarkan adalah siapa? Pimpinan para rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa tahrimi liwat. Tapi pembenaran tadi ternyata apa? Dikecualikan dalam masalah apa? Haramnya homo. Homo ini boleh walaupun semuanya tadi dibenarkan. Wa wa itayanul dzukur, yaitu apa tuh homo? mendatangi laki-laki soro kafiron halalat dam wal mal bi jamil muslim, maka dengan demikian itu dia menjadi kafir, darahnya halal dan hartanya halal dengan ijma'nya kaum muslimin. Dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwanya Syekh bin Baz, jilid kedua halaman 18. Maka dengan demikian perhatikan di sini tadi, man lam yukafir musyrikin aus bi kufrihim aus sahha madzhabum kafara ijma'an, ini yang ketiga tadi pembatal, siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu dalam kekufuran mereka atau membenarkan madhabnya mereka, kafir dengan ijma'. Makanya Syekh Mubil sering mengucapkan, siapa yang tahu tentang makna demokrasi dan diyakini maka kafir, kalau dia membelanya, mendukungnya. Nah itu. Karena demokrasi adalah kufur. Maka siapa yang mengetahui maknanya dan membelanya, mendukungnya, ini adalah kufur. Taib, mas'alatun. Su'ila bin Baz qila lahu ahsanallahu ilaik. Ilaikum ya Syekh. Syekh bin Baz ditanya, ahsanallahu ilaikum ya Syekh. Pertanyaannya dikasih doa sebelumnya, semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Katsirun minan nas almuntasibina ila salafiyah yashtarituna fi iqamatil hujjah ay yakuna minal ulama. Fa idza waqa'a al-ami fi kalamin kufrin yaqulu lahu la anta ma tukaffir. Perhatikan, banyak dari kalangan manusia yang mereka menisbatkan diri kepada salafiyah, mensyaratkan, mereka mensyaratkan dalam menegakkan hujjah harus dari ulama. Maka apabila seorang ami, seorang awam terjerumus dalam kalam yang kufur, dia bilang, lah kamu jangan mengkafirkan karena kamu bukan ulama. Anta ma tukafir, engkau karena bukan ulama kamu jangan mengkafirkan. Lihat nomor 3 catatan kaki, ai idza kaffara al-ami, idza kaffara al-ami rajulan fi'lal fa'ala al-kufra kasabiddin masalan. Yakni apabila seorang ami mengkafirkan orang lain, yang dia orang lain tadi mengkafirkan apa melakukan kekufuran seperti mencela agama, kemudian orang tadi bilang, orang lain bilang, kamu orang bodoh, jangan mengkafirkan. Jangan mengkafirkan orang. Paham itu? Ada orang awam mengkafirkan orang lain karena orang lain tadi melakukan kekufuran seperti, yaitu bentuknya diantaranya mencela agama. Maka ketika orang awam tadi mengkafirkan, ada yang membantah, kamu tuh orang awam, jangan mengkafirkan, kamu bukan ulama. Gimana jawabannya? Fa'ajaba iqamatul hujjah, yakni iqamatul dalil. Menegakkan hujjah maksudnya adalah menegakkan dalil. Hadi iqamatul hujjah, inilah namanya iqamatul hujjah. Kullun ala hasabi halihi, kullun ala hasabi halihi. Masing-masing sesuai dengan keadaan, keadaannya masing-masing sesuai dengan keadaannya. Maka enggak harus apa? Enggak harus ulama. Nomor 4, lihat catatan kaki. Wa qala bin Bas aidan fi majmu'il fatawa, jilid ke-28, halaman 213, yakfi iqamatul hujjah bi bayanil haq bi adillati liman tarakal haqqo. Apa? Apa ini? Wa nasihatihi wa taujihihi lil khair min al-ilm wa in lam yakunu mustahidin. Cukup menegakkan hujjah itu dengan menjelaskan kebenaran dengan dalil-dalilnya kepada orang yang meninggalkan kebenaran dan menasihatinya dan mengarahkannya kepada kebaikan, yakni dari kalangan ahlul ilm sekalipun mereka bukan dari kalangan mustahidin. Bal yakfi kaunuhum ya'lamun al-adillah syar'iyyah min kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam fima yad'unahu ilaihi wa fima ya'murunahu bihi intaha. Bahkan cukup keberadaan mereka yang menegakkan hujjah itu mengetahui dalil-dalil yang syar'i dari kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang mereka serukan kepadanya, dalam apa yang mereka perintahkan dengannya. Cukup, enggak harus apa? walaupun tidak mujtahid. Wa qala al-allama Sulaiman bin Sahman rahimallahu fil Asinna al-Haddad halaman 163. Wa'lam anna laysa kullu khata'in wa ijtihadin wa jahlin yughfaru li sahibihi. Tengok di sini, wa'lam, ketahuilah. Sesungguhnya bukan seluruh kesalahan, bukan seluruh ijtihad, bukan seluruh kebohongan diampuni bagi orangnya, bagi pelaku kesalahan, bagi orang yang berijtihad, bagi orang yang bodoh. Bukan semua orang yang bodoh, bukan semua orang yang salah, bukan semua orang yang berijtihad kemudian diampuni apa yang datang dari dia tadi. Paham? Rahim? Apa maksudnya? Gimana? Bukan semua kesalahan, bukan semua ijtihad, bukan semua kebodohan orang-orangnya diampuni. Paham? Nah. Faqad akhbara Allah Subhanahu wa taala bi jahli katsirin minal kuffar ma atasrihi bi kufrihim. Allah telah memberitakan. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan dengan kebodohannya banyak dari kalangan orang-orang kafir. Tapi Allah menyertakan gamblang dengan kekufuran mereka. Ma atasrihi bi kufrihim, disertai dengan penegasannya oleh Allah SWT bahwasanya mereka adalah kafir. Mereka adalah kufur. Wa wasafa nasara bil jahl. Juga demikian Allah mensifati nasara dengan kebodohan. Ma annau la yasukku muslimun fi kufrihim. Persetaan dengan kebodohan tersebut, tidaklah seorang muslim ini ragu tentang kekufuran mereka. Wa kufri man syakka fi kufrihim, dan juga tidak ragu seorang muslim tentang kekufurannya orang yang ragu tentang kekufurannya Nasoro, walaupun mereka bodoh. Waqad dalalkanu ala anna syakka fi usuluddin kufrun, sungguh telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an bahwasanya keraguan dalam usuluddin adalah kekufuran. Wasyakku wa taraddud baina syai'aini, dan ragu itu adalah apa mana syak? Syak adalah taraddud, bimbang di antara dua perkara. Syak adalah bimbang di antara dua perkara. Kala dilayazim bisidiki rasul walakadibihi, seperti orang yang tidak memiliki kepastian tentang benarnya rasul dan juga tidak memiliki kepastian tentang dustanya rasul. Rasul ini mbok bener mbok dusta. Ijine apa? Tidak punya kepastian. Rasul ini mbok bener mbok dusta. Nah, itu namanya ragu, bimbang di antara dua perkara. Wala yazim biwuku'il ba'as wala adami wuku'ihi. Dia juga tidak memastikan tentang terjadinya hari kebangkitan atau tidak terjadi. Kiamat iki mbok temen mbok gak. Kiamat iki mbok ono temen mbok gak ono. Mafhum? Itu namanya apa? Ragu di antara dua perkara. Wa nahwi dzalik. Kala dilayak takidu wujub as-shalah wala adama wujubiha. Seperti orang yang tidak meyakini wajibnya salat, dan seperti orang yang tidak meyakini wajibnya salat atau tidak wajib. Aw layak takidu tahrim zina aw wala adama tahrimihi. Jadi tentang zina, zina itu mbok haram mbok enggak haram enggak ngerti ya. Nah. Itu namanya apa? Ragu dan antara ragu di antara dua perkara, bimbang. Wa takufrun bi ijma'il ulama, ini adalah kekufuran dengan ijma'nya para ulama. Wala udhra liman kana haluhu hakadha, dan ini tidak ada udur bagi orang yang keadaannya koyok ngunu kuwi seperti itu, tidak ada udur. Wala udhra liman kana haluhu hakadha, dan tidak ada udur bagi orang yang keadaannya seperti itu. Likaunihi lam yafham hujjatallahi wa bayinatihi. Kenapa? Karena dia tidak paham tentang hujjah-hujjah Allah dan tidak paham tentang bayan-bayan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la udra lahu ba'da bulughiha wa in lam yafhamha. Kenapa? Karena tidak ada udzur bagi orang tersebut setelah sampainya hujjah tersebut kepada dia sekalipun dia tidak memahaminya. Intaha. Habis nukilan dari siapa? Syekh Sulaiman Ibnu Sahman rahimallahu taala. Ini termasuk dari ulama Saudi Arabia yang dikatakan termasuk a'immatud dakwah, pelanjut dan penerus dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Ini dulu kita cukupkan insyaallah ya ikhwan, dan kita sambung lagi ucapan beliau ini besok kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin.